أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وَمَنْ يَخْلُو مَعَ النِّسَاءِ وَطَرِيقِ الْمَذْهَبِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ عَلَى ضَلَالَتِي. Dan jauhilah olehmu dari duduk bersama dengan orang yang menyeru kepada kerinduan dan kecintaan. Akan datang bahwa yang dimaksud kerinduan dan kecintaan yang diklaim oleh orang-orang sufi dan orang yang bersendirian dengan kaum wanita, dan jalan madhab yang dimaksud jalan-jalan yang ditetapkan oleh orang-orang sufi di dalam ibadah, sebagaimana akan datang di dalam syarah. Karena sesungguhnya mereka seluruhnya berada di atas kesesatan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا من النصائح, ini termasuk di antara nasihat. قال الإمام رحمه الله واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى berkata di dalam matan yang kita baca di awal majlis, dan jauhilah olehmu duduk bersama orang yang menyeru kepada kerinduan dan kecintaan. Wallahu a'lamu huwa huna yuhadziru minas sufiyyati. Wallahu a'lam, beliau di sini memperingatkan dari orang-orang sufi. لأنهم يقولون بالشوق والعشق. Karena mereka orang-orang sufi berpendapat dengan kerinduan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Namun kerinduan dan kecintaan yang diklaim oleh orang-orang sufi adalah kerinduan dan kecintaan yang menyelisihi syariat. Wa yaz'umuna annahum yashtaquna ila Allah wa yaslukuna turuqan ila Allah ma syara'aha Allah 'azza wa jalla min ar-riyadati وترك النوم والجوع والخلوة وما شاكل ذلك. Dan mereka orang-orang sufi menyangka bahwa mereka rindu kepada Allah Ta'ala, dan mereka menempuh jalan-jalan menuju Allah yang tidak Allah syariatkan, berupa latihan-latihan, tidak tidur, lapar, bersendirian, dan yang semisal dengannya. Yaslukuna turuqan wal iyadzu billahi tuaddi bihim ila ad-dalali wa tuaddi bi ba'dihim ila al-ilhadi fala tujalishim fala tujalishum. Mereka orang-orang sufi menempuh jalan-jalan wal'iyadzu billah yang menghantarkan mereka kepada kesesatan dan menghantarkan sebagian mereka kepada penyimpangan, yang dimaksud kekafiran. Maka janganlah engkau bermajlis dengan mereka. Thumma hum yakhtalituna bin nisa'i yakhtalituna bil mirdani wa yuftanuna bin nisa'i wal mirdani. Kemudian mereka orang-orang sufi tersebut bergaul dengan kaum wanita, bergaul dengan al-mirdan, yaitu remaja-remaja putra yang belum tumbuh pada mereka kumis maupun jenggot, sehingga mereka menyerupai wanita. Dan mereka terfitnah dengan kaum wanita dan remaja-remaja putra tersebut. Mithlur ruhbani, seperti para pendeta. Ar-ruhbanu yatarahabuna wa yuharrimuna ala anfusihimuz zawaja. Para pendeta, mereka menempuh jalan yang mereka klaim sebagai ibadah, dan mereka haramkan pada diri mereka sendiri menikah dengan kaum wanita. Thumma tarahum yaqa'una fil fawahishi wazzina. Kemudian engkau melihat mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji dan zina. Wa haula'i qad yatarahabuna mithla ruhbani. Dan mereka orang-orang sufi ini, terkadang mereka beribadah seperti para pendeta tersebut. Li'anna sufiyata mustamaddatun min afkaril majusi wa aqaidihim wa afkaril hinduki wa afkaril nasara. Karena madhab sufiyah diambil dari pemikiran orang-orang majusi dan akidah mereka. Diambil pula dari pemikiran orang-orang Hindu dan pemikiran dari orang-orang Nasara. Limadha? Kenapa? Li'annaha ja'at an tariqil majusi. Karena madhab sufiyah itu datang dari jalan orang-orang majusi. Hadihi as-sufiyatu. Inilah madhab sufiyah. Waja'at an tariqin nasara wan nasraniyati. Dan madhab sufiyah juga datang dari jalan orang-orang Nasara dan agama Nasrani. Wahiyya khalitun minad dalalati wal milali wan nihali. Dan madhab sufiyah itu merupakan campuran dari kesesatan-kesesatan agama-agama dan berbagai madhab yang menyimpang. Famin balaihim annahum yakhtalituna bil mirdani wa ya'syaqunahum. Di antara musibah mereka orang-orang sufi, mereka bergaul dengan al-mirdan, remaja-remaja putra yang menyerupai kaum wanita, dan mencintai mereka. Wa yakhtalituna bin nisa'i, dan bergaul pula dengan kaum wanita. Wa yaquluna akhwatun, dan mereka mengatakan bahwa kaum wanita tersebut adalah saudari-saudari. Wa masyakala dhalika, dan yang semisal dengannya. Fahada hasala wallahu a'lamu fi asril muallifi. Fahadzara min hadha sinfi minan nasi. Maka ini terjadi wallahu a'lam di zaman muallif al-imam al-barbahari rahimahullah. Sehingga al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memperingatkan dari golongan ini, dari kalangan manusia. Wa dzakara hadhil amrad fihim Ibnu al-Jauzi fi kitabih Talbisu Iblisa, dan menyebutkan penyakit-penyakit ini pada orang-orang sufi, yaitu bergaul dengan kaum wanita, bergaul dengan remaja-remaja putra yang menyerupai kaum wanita. Menyebutkan penyakit-penyakit ini pada orang-orang sufi Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Talbis Iblis. La tajlis ma'al mutakallimina, janganlah engkau duduk bersama para ahlul kalam. Wa la tajlis ma'as sufiyyatil munharifina, dan janganlah engkau duduk bersama orang-orang sufi yang menyimpang. Wa kulluhum yantazimuhum annahum julasa ussu'i, dan mereka semua orang-orang sufi ahlul kalam yang menggabungkan mereka adalah bahwa mereka semuanya adalah teman-teman duduk yang buruk. Fala tujalis haula'i wala ula'ika, maka janganlah engkau duduk bermajlis bersama mereka ahlul kalam, jangan pula bersama mereka orang-orang sufi. Fa innahum ahlu dalalin, karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa fihim khatarun syadidun ala man yujalisuhum wa yarkanu ilaihim, dan pada mereka terdapat bahaya yang besar bagi orang yang bermajlis dengan mereka dan condong kepada mereka. Qala ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsaruna. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh api neraka, na'udzubillah, dan kalian tidaklah memiliki penolong-penolong selain Allah, kemudian kalian tidak ditolong. Wal-mubtadi'u wal-fasiqu minal-zalimina, dan para ahlul bid'ah dan orang fasik termasuk di antara orang-orang yang zalim. Waqad hadzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min julasa'is su'i. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari teman-teman duduk yang buruk. Fakhun bi taujihillahi wa tahdhiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa jalisis salihin al mutamassikin bil kitabi was sunnati. Maka ambillah arahan, bimbingan dari Allah Ta'ala dan peringatan Rasul-Nya, dan bermajlislah kalian dengan orang-orang yang saleh, yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Faljalisus salihu kahamilil miski, karena teman duduk yang saleh seperti orang yang menjual minyak wangi. Imma an yuhdiyaka, bisa jadi ia memberikan kepadamu minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, dan bisa jadi engkau dapati darinya aroma yang wangi. Qala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhudh bi taujihihi, maka ambillah arahan beliau. Wasluk maslaka salafis salihi fil akhri bihadha taujihin nabawi, maka ambillah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempuhlah jalan salafus salih dalam mengambil bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ini. Ini mungkin sebagai awal kajian kita di semester yang pertama ini. Ini qadarullah, ada acara yang berbarengan, ini kita mengalah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menyelesaikan kitab ini di semester satu ini, sehingga nanti semester yang kedua kita beralih pada kitab yang lainnya. Ya sallallahu tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.